video. Lo pernah gue nyanyiin kan itu. Dangdut semua enggak apa-apa kan ya? Iya, lo dangdut lah. Ya. Oke. Okay. Okay. Ready kamera? Ya. Salah. Gua guys, dia mau bener nyanyi lagi. Lagu apa, Bro? Janji. Janji. Yo, sikat. Kita sama dengan miliknya. Evi. Tak malah. Arab Saudi, Arab Saudi, surga ya.